Para jemaah sekalian, kafir sababi ini adalah kafir yang disebabkan oleh karena orang itu melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu yang menyebabkan imannya menjadi batal. Maka keluarlah dia dari iman, keluarlah dia dari Islam, tidak lagi muslim. Walaupun dia mengaku dia masih muslim, mungkin dia masih melakukan apa yang menjadi syiar Islam pada dirinya, tapi dia batal keluar dari Islam. Misalnya saja, pada sekalian, kata Rasul alaihi salatu wassalam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang dalam salatnya tidak membaca surat Al-Fatihah. Jelas? Berarti kalau ada orang salat lalu dia tidak membaca Al-Fatihah, batal salatnya. Betul? Walaupun dia masih melakukan pekerjaan sholat lainnya, ruku, betul? Masih, ya kan? Sujud, masih. Iktidal, masih. Duduk antara dua sujud, masih. Tapi dia tidak membaca Al-Fatihah, sah atau tidak orang itu? Batal. Jadi barang sekalian jangan aneh kalau ada orang yang kemudian dia itu melakukan sesuatu walaupun masih melakukan banyak hal dan dia adalah muslim, tetapi karena dia melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu yang itu adalah dalam ambang kekufuran, maka dia terancam menjadi keluar dari Islam. Karena keluar dari Islam, maka dia bukan lagi disebut muslim, bukan lagi disebut mukmin, tapi dia adalah kafirun murtadun, orang yang kafir dan murtad, tetapi kafirnya beda dengan yang semula. Kalau tadi kan asli, betul? Kalau sekarang kafir, tapi tadinya muslim, jadi mantan muslim. Tadinya muslim, sekarang menjadi kafir. Nah, pada sekalian, ini adalah maksud daripada judul kitab ini. Jadi, nawaqid al-iman, al-qauliyah, wal-amaliyah, perkataan dan perbuatan yang merupakan pembatal-pembatal keimanan. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan sepertinya belum diterjemahkan. Nggak tahu, ada yang tahu terjemahan ini? Ah, sudah. Sudah? Oh ya, Kak, sudah diterjemahkan katanya. Ya. Jadi berarti para jemaah sekalian harus mengetahui buku itu dan harus baca ya, supaya lebih terang di sana. Walaupun harusnya adalah dalam bahasa Arabnya. Ini yang saya katakan tadi bahwa kitab ini adalah merupakan disertasi S3 doktoral di Jami'at Al-Imam Muhammad bin Sa'ud Al-Islamiyah yang Libya di sini cabangnya. Nah, ini induknya di Riyadh. Dan kemudian lulus dengan cum laude ya. Kandungan dari kitab ini saya kenalkan dulu, namanya juga mengenal kitab, betul ya? Jadi harus saya kenalkan kitab ini. Kitab ini adalah di dalamnya berisi beberapa bahasan. Pembahasan pertama adalah mengenai iman itu apa, kemudian kafir itu apa, atau bahkan di sini disebutkan takfir itu apa? Beda antara kufur dengan takfir. Kalau kufur itu adalah pekerjaan yang merupakan mengandung sifat kufur. Apabila seseorang melakukannya, maka pelakunya dihukumi kafir. Jelas? Itu namanya kekufuran. Orangnya disebut kafir, perbuatannya disebut kufur. Proses orang itu dari mukmin menjadi kafir disebutnya takfir. Nah, ini adalah di dalam bahasa Indonesia. Jadi mengkafirkan orang berarti memvonis. Proses vonis dari muslim menjadi kafir itu disebut takfir. Dan takfir itu tadi sudah saya sebutkan adalah perkara yang sangat besar. Tidak boleh sembarang. Tidak boleh sembarang orang karena dia tidak setuju, karena dia tidak sreg, lalu kemudian dia lemparkan hukum itu kafir, kafir, kafir, mudah mengkafirkan orang, berbahaya. Ingat, ada dua kubu tadi, mudah mengkafirkan orang disebut khawarij, dingin dari mengkafirkan orang, murjiah. Jadi tidak boleh ada di dua-duanya. Orang itu sudah kafir, katanya dia tidak, masih beriman, itu namanya murjiah. Orang ini masih mukmin, dia kafirkan, kafir, itu namanya adalah khawarij. Mukmin, muslim, ahlus sunnah wal jamaah, tidak sembarang mengkafirkan orang, tapi juga tidak dingin dalam mengkafirkan orang, atau tidak terlalu ekstrim untuk mengkafirkan orang dan tidak terlalu dingin untuk mengkafirkan orang. Jadi ini yang harus kita ketahui. Kemudian di dalam bahasan ini ada pembahasan tentang masalah mengkafirkan orang tertentu atau mengkafirkan orang secara umum. Kemudian apa yang disebut dengan hujjah dan seterusnya. Lalu ada beberapa bab pembatal iman dari sisi perkataan, dan itu ada pertama dari sisi tauhid. Jadi yang membatalkan keimanan seseorang dari sisi perkataan atau pernyataan itu adalah satu dalam masalah tauhid. Kemudian yang kedua adalah masalah an-nubuwat. Kata beliau, yang menyebabkan seseorang apabila dia menyatakan sesuatu lalu dia kafir adalah yang kedua, masalah kenabian. Apakah terhadap nabi-nabi sebelum rasul, apakah misalnya terhadap nabi kita, ataukah terhadap mengaku dia sebagai nabi. At-tanabbu dalam bahasa Arab. Jadi ada orang yang mengaku dia nabi, dan ini pernah heboh di kita juga, betul tidak? Ya, ada Lia Eden, ada Musodek, betul tidak? Nah, itu adalah orang-orang yang mengaku bahwa dia nabi, dan itu adalah berkaitan dengan masalah pembatal keimanan. Kemudian juga masalah kitab. Bagaimana seseorang menyatakan terhadap kitabullah, nah apabila dia salah, maka dia akan bisa terancam menjadi kufur. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, kata beliau, ada pernyataan yang menyebabkan orang menjadi batal adalah dari sisi perkara-perkara ghaib, yang disebut di sini al-mughayyabat. Masalah hari kiamat, masalah hari kebangkitan, masalah azab kubur, masalah malaikat, masalah jin, dan seterusnya. Itu adalah dibahas. Jika seseorang meyakini dan menyatakan sesuatu tentang perkara-perkara itu dan salah, tidak tepat dengan apa yang semestinya, dia bisa terancam kufur. Para sekalian, termasuk di dalamnya adalah jika seseorang mengingkari perkara yang dia tidak bisa dimaklumi kalau dia mengingkari perkara itu. Misalnya, dalam Islam kita kenal bahwa ada sholat, ada saum, ada zakat, ada haji, betul tidak? Lalu ada orang misalnya mengatakan bahwa sholat lima waktu tidak wajib, misalnya gitu. Padahal tidak bisa diterima kalau orang itu mengatakan bahwa saya tidak tahu bahwa sholat lima waktu itu adalah wajib. Tidak mungkin. Karena semenjak dia masuk dalam Islam, sejak kecil dia harus sudah ditalkinkan, diajarkan tentang dua kalimat syahadah, tentang wajibnya sholat, dan seterusnya, betul tidak? Apabila itu tidak diketahui, berbahaya. Allah itu ada. Allah itu adalah pencipta semesta alam. Allah itu adalah yang mengatur seluruh apa yang ada di jagat raya ini. Itu harus diketahui oleh setiap manusia. Kalau dia kemudian mengingkari perkara itu berbahaya. Bisa terancam menjadi kafir. Jadi itu namanya adalah perkara-perkara yang tidak bisa diterima seseorang mengatakan saya tidak tahu. Nah, part yang sekalian, kemudian beliau memaparkan yang kedua adalah tentang masalah bahwa ada beberapa pembatal keimanan yang itu adalah dari sisi aplikasi, dari sisi praktek. Prakteknya itu adalah bentuk daripada kekufuran, dan jika dia kerjakan maka dia terancam kafir karena mengerjakan itu. Ini pada sekarang kadang-kadang harus mulai terbiasa mendengar perkara ini. Apabila seseorang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini maksud dibahas di sini antara lain, maka orang itu terancam murtad, keluar dari Islam. Nah, jadi mungkin di kebiasaan sehari-hari kita tidak terbiasa orang kemudian dikeluarkan dari Islam, betul tidak? Yang ada adalah apabila orang itu sudah syahadat, berarti dia muslim. Kalau sudah muslim, berarti selamat. Kemudian dia masuk surga, begitu kan? Padahal tidak, pernah sekalian. Ada muslim yang dia adalah munafik. Seperti misalnya dulu pada masa Rasul disebut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang itu ada di tengah-tengah para sahabat. Orang itu adalah bahkan dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam jaraknya. Tetapi orang itu ahlun nar karena dia adalah bibit induk daripada kemunafikan. Kalau sholat ikut dengan para sahabat, perang bahkan ikut perang bersama para as-sahabat, tapi dia munafik. Nah, jadi jangan kaget, jangan aneh kalau ada orang yang melakukan perbuatan sesuatu itu menyebabkan dia kafir. Dan saya katakan tadi, walaupun bisa jadi orang itu masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan keislaman lainnya, begitu. Misalnya di sini dibahas tentang masalah tauhid, masalah syirik dalam beribadah, masalah berhukum kepada bukan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Allah itu kita ketahui bersama adalah yang disebut hukum Allah adalah Al-Quran, betul tidak? Yang disebut dengan hukum Allah adalah Sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hukum Allah. Kemudian dia tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai titik tolak, sebagai pedoman di dalam mengucapkan, di dalam melakukan, di dalam berhidup ini. Berarti dia berhukum pada selain hukum Allah SWT. Berarti kan sikap, berarti kan dia amaliyah, betul? Apabila orang mengaku mukmin, mengaku muslim, tetapi pekerjaannya tidak memedomani Al-Quran dan sunnah Rasul SAW, berarti terancam dia menjadi orang yang kafir, keluar dari Islam, walaupun dia sholat. Nah, ini harus dibiasakan, difahami seperti itu. Apalagi misalnya orang itu misalnya adalah tidak sholat. Nah, orang apabila sudah tidak sholat, dia bisa terancam kafir, walaupun dia bayar zakat. Jelas? Jadi bang sekalian, ini adalah apalagi kalau sholat tidak, zakat tidak, haji tidak, saum tidak, wah itu namanya yang disebut dengan komplikasi, betul tidak? Penyakit yang dia adalah terdiri dari beberapa penyakit, stroke juga, jantung juga, mah juga, ya kan? Kolesterol juga, asam urat juga, wah itu kan komplikasi namanya, betul tidak? Ini sholat tidak, saum tidak, zakat tidak, haji tidak, ngedukun iya, wah itu masa muslim, betul tidak? Seperti itu. Nah, orang sekarang ini adalah yang harus kita ketahui. Berikutnya adalah, misalnya ada orang yang dia menolak Islam, tidak mau belajar Islam, tidak mau mengamalkan sesuai dengan amalan-amalan Islam. Orang itu juga terancam kafir. Lalu apa identitas bahwa dia adalah muslim, betul tidak? Jadi ini adalah seperti itu. Termasuk orang sekalian, yang harus kita ketahui, jika ada orang mengaku muslim tetapi dia berada pada fi hak orang-orang kafir, ya ambili data-data kaum muslimin, betul? Ya, dia petakan kelemahan kaum muslimin, lalu kemudian dia jual kepada orang kafir, jelas? Untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan dunia. Nah, orang itu juga terancam kafir. Namanya disebut dengan muzaharatul musyrikina 'alal muslimin. Dia punggungnya bersama orang kafir, tetapi dia adalah hidup bersama kaum muslimin, tetapi sebenarnya dia adalah membahayakan kaum muslimin. Kalian sekalian, jika ada orang yang seperti ini, ya, curiga pada kaum muslimin, benci pada kaum muslimin, memusuhi kaum muslimin, kemudian dalam bentuk dia berpihak kepada orang kafir untuk supaya kaum muslimin menjadi lemah dan kalah, maka orang itu bukan berada di pihak kaum muslimin. Dia adalah terancam menjadi orang yang kafir, murtad dari al-Islam. Kemudian beliau di sini sebutkan, misalnya ada lagi pembatal, namanya pembatal dari sisi amaliyah, tetapi kaitannya dengan kenabian. Misalnya di sini adalah disebutkan, diurai di sana beberapa hal. Misalnya adalah caci maki sahabat, ya. Sahabat para sekalian, mereka adalah orang-orang generasi yang dipilih Allah, ditakdirkan Allah untuk hidup dan satu masa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin ba'atsahu Allahu qabli," tidak seorang nabi pun yang Allah utus sebelum aku, "illa wa ma'ahu hawariyuna wa ashab." Mereka oleh Allah diberi penolong-penolong dan pengikut-pengikut setia, "yaqtaduna bi amrihi wa yattabi'una bi sunnatihi," yang sahabat itu, pengikut setia itu, mengikuti sunnahnya dan menerapkan apa yang diperintahkan Rasul. Pertama sekali, sahabat itu orang yang sudah melakukan itu. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, tiba-tiba ada orang misalnya mencaci maki sahabat. Apalagi mengatakan misalnya begini. Setiap seluruh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul wafat semuanya murtad kecuali beberapa orang. Misalnya katanya Abu Dzar Al-Ghifari, Al-Miqdad, Ibnul Aswad, atau ketiga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu orang ini mengaku muslim, maka para sekalian ketahui bahwa orang itu terancam batal imannya. Bukan lagi mukmin, tapi dia kafir. Karena apa? Karena telah bukan lagi mencaci tapi memurtadkan orang-orang yang menjadi pendamping dan pengikut setia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah al-istihza, yaitu mengolok-olok mereka, ya, para sahabat atau para ulama atau orang-orang saleh atau termasuk kaum muslimin. Misalnya mengatakan bahwa muslim yang mengetahui, yang meyakini bahwa memelihara jenggot itu adalah bagian dari sunnah Rasul. Lalu diolok-olok, kata dia, kayak domba, kayak kambing, betul tidak?